إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام أعزكم الله kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul dalam majlis yang mulia, majlis yang senantiasa diberkahi oleh Allah, taman dari taman-taman surga, itu majlis ilmu syar'i. Islam adalah agama yang datang untuk memperbaiki dan membawa kemaslahatan yang sangat besar. Karena seluruh perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya berisi hikmah yang sangat agung untuk kebaikan manusia. Makanya Rasulullah SAW datang dan diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Allahu Rabbus Samawat yang telah menciptakan langit dan bumi begitu sangat indahnya, begitu sangat serasinya, tentunya akan menurunkan syariat yang indah dan serasi pula sesuai dengan sifatnya Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului kemurkaanku. Ikhwatal iman, coba kalau kita perhatikan seluruh perintah-perintah Allah pasti di situ mengandung maslahat yang sangat besar atau murni, dan seluruh larangan-larangan Allah mengandung mudarat yang sangat besar atau murni. Allah memerintahkan kepada kita sholat. Maslahatnya besar. Dengan sholat seorang hamba bisa berhubungan dengan Allah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah dirinya dari fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Allah memerintahkan kepada kita zakat untuk membantu kaum fuqara. Allah memerintahkan kepada kita puasa, haji, dan yang lainnya. Coba kita perhatikan seluruh perintah-perintah Allah pasti mengandung maslahat yang sangat besar atau murni. Dan segala sesuatu yang mengandung mudarat itu semuanya ditiadakan di dalam Islam. Dan tidaklah Allah melarang dari suatu larangan kecuali pasti mudaratnya sangat besar dibandingkan dengan kemaslahatannya. Allah melarang adanya arak, adanya khamr, judi, zina. Semuanya ini Allah larang. Kenapa? Karena di situ terdapat mafsadah yang sangat besar. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang arak dan judi. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya di dalam arak dan judi itu ada dosa dan ada manfaat untuk manusia. Lihat, Allah mengatakan dalam arak dan judi itu ada dosa dan ada manfaat untuk manusia. Karena memang secara ilmu kedokteran ya, alkohol itu bisa mengulangi kolesterol. Tapi Allah mengatakan apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya mudaratnya itu lebih besar dari manfaatnya. Apa yang terjadi? Allah larang. Maka segala sesuatu yang mafsadahnya, bahayanya lebih besar daripada mudaratnya, Allah larang. Di dalam Islam. Di sini kita lihat tampak. Tampak jelas bagaimana Islam memberikan kepada manusia syariat yang betul-betul serasi dan sesuai dengan fitrah manusia. Yang dipenuhi dengan kemaslahatan dan jauh daripada mafsadah. Makanya tidak mungkin Islam datang untuk menghancurkan kehidupan manusia. Abadan, tidak mungkin. Atau mungkin terkadang seseorang melihat sesuatu itu mudarat dengan mengikuti perintah Allah. Nah, disinilah kemudian terjadi salah persepsi terhadap Islam. Dianggap bahwasannya ini adalah sesuatu yang mudarat untuk Islam dan kaum muslimin, kalau tidak dilakukan ini bakalan bahaya besar. Padahal ketika kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, lebih besar lagi maslahat dan mafsadahnya. Lebih besar lagi maslahatnya dan kecil mafsadahnya. Ya akhi, sebelum saya membahas tentang hukum masalah ngebom, saya perlu memberikan mukadimah seperti ini. Karena dari sini kita akan jelas melihat bagaimana sebetulnya pandangan terhadap Islam itu sendiri. Ya, pandangan Islam terhadap perbuatan-perbuatan itu. Sebelum nanti saya akan bawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis mengenai haramnya membunuh jiwa dengan tanpa hak. Akal Islam, kewajiban seorang Muslim adalah patuh terhadap manhaj wahyu. Karena sudah saya jelaskan tadi, Allah menurunkan syariat ini penuh dengan maslahat dan menghindarkan dari manusia segala macam mudarat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, tapi Allah tidak menginginkan kepada kalian kesusahan, kesulitan. Nah, disebutkan dalam sebuah kisah, yaitu di perang Hudaybiyah. Pada waktu itu di perang Hudaybiyah terjadi perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, kafir Quraisy, yang isinya adalah merugikan kaum muslimin. Seakan-akan begitu. Di antara isinya perdamaian itu adalah kaum muslimin tidak boleh umroh pada waktu itu juga. Harus umrohnya nanti tahun depan. Yang kedua, kaum muslimin harus menyerahkan semua tawanan dari kaum musyrikin. Yang ketiga, tawanan-tawanan kaum muslimin tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Ini semuanya membuat para sahabat marah. Tidak terima dengan perjanjian yang ada. Sampai ketika Rasulullah menyuruh untuk menyembelih hewan, tidak ada yang melakukannya satupun juga dari kalangan para sahabat. Tapi ya, para sahabat tetap bersabar. Apa yang terjadi? Umar termasuk yang marah terhadap perjanjian itu. Tapi setelah terjadinya perdamaian Hudaybiyah, kemaslahatan yang besar menimpa kaum muslimin, di mana Rasulullah bisa mengembangkan sayap dakwahnya begitu sangat luas ke negeri-negeri, ke kabilah-kabilah dan yang lainnya. Sehingga pada waktu itulah Umar bin Khattab berkata, "Ayyuhan nas ittahimur ra'ya fid din." Hai manusia, tuduhlah otak pendapat-pendapat kamu dalam masalah agama ini. Karena sesungguhnya mengikuti wahyu adalah kemaslahatan yang besar. Nah, di sini banyak kaum muslimin ketika melihat ya, dalil Al-Quran, dalil hadis, ternyata tidak sesuai dengan pandangan mereka, ditolak. Menganggap ini tidak sesuai dengan zaman, ini begini dan begitu, dengan pendapatnya dia. Padahal dengan mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis itu merupakan kehidupan buat kita, kemaslahatan buat kita, bahkan kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Wallahi akhi, kalau kita senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yang ada adalah jaminan keamanan dari Allah dan kesejahteraan. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilas salihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablikum walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tawalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji, sudah berjanji. Kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Untuk apa? Memberikan khilafah di muka bumi. Dan Allah akan teguhkan agamanya di atas bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa aman. Rasa takut mereka dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ketika mereka menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga. Jadi akhwal Islam, yang pertama harus kita pahami bahwa syariat kita membawa penuh kemaslahatan dan rahmat lil alamin. Yang kedua, kewajiban seorang hamba adalah mengikuti apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran dan disabdakanlah Rasulullah di dalam sunnah, walaupun itu tidak sesuai dengan perasaan kita, walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Itu kewajiban muslim. Allah berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya, la nufarriqu baina ahadin mir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, kami mendengar, kami taat, kami memohon kepada engkau ya Allah ampunanmu, dan kepada engkau kami akan dikembalikan kepadamu ya Allah. Ini seharusnya seorang mukmin. Seorang mukmin kewajiban dia adalah sam'un wa ta'atun, mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena disitulah terdapat kebahagiaan bagi hidupnya. Buang semua perasaan, buang semua pendapat. Karena itu semuanya hanya akan merusak kehidupannya saja. Akal Islam, di sini setelah saya memberikan mukadimah sedikit yang ringkas, bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Islam, Allah memerintahkan segala perintah penuh dengan maslahat, dan Allah melarang dari segala macam larangan karena di situ penuh dengan mudarat. Maka dari itulah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang akan saya bahas, itu apakah memang perbuatan bom itu dibenarkan dalam syariat atau tidak. Di sini di depan saya sebuah buku yang bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Beliau guru saya, ya, selama di kota Madinah saya menuntut ilmu di sana. Beliau menulis sebuah buku yang judulnya secara bahasa Arab aslinya, bi ayyi aqlin wa dinin yakun tafjir wa tadmir jihadan, ya, kemudian diterjemahkan dengan apakah ngebom itu jihad. Mungkin ini Pak bagus sekali, kecil tapi syarat dengan dalil, ya, bagi mereka yang ingin puas dengan dalil-dalilnya. Di sini disebutkan semua hal ini beliau tulis karena terjadinya pemboman di kota Riyadh yang dilakukan oleh orang-orang takfiriyun yang mengkafirkan, yang kerjaannya suka mengkafirkan, ya, sehingga akhirnya ya terbunuh di situ bukan hanya orang kafir, juga orang-orang kaum mukminin. Sehingga beliau pun mendorong menulis kitab ini dan memberikan nasihat kepada syabab, terutama para pemuda kaum muslimin, agar hendaklah banyak-banyak bertakwa kepada Allah dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari wahyu. Jangan senantiasa hanya mengikuti perasaan dan semangat saja. Karena banyak ya kaum muslimin, terutama para pemudanya pada zaman sekarang ini, para syababnya itu kelewat semangat. dan nuntut ilmunya malas gitu. Nuntut ilmu malas, semangatnya gede. Akhirnya apa? Segala sesuatu dia hukumi dengan semangat. Yang ada, kata Syekh Utsaimin ketika beliau ditanya, hadza awasif wal awasif, hadza awatif wal awatif awasif. Ini semua cuma perasaan dan semangat. Dan itu bagaikan angin ribut. Angin ribut tidak memberikan kemaslahatan sama sekali. Ikhwatul iman, di sini beliau membawakan bab mengenai haramnya membunuh seorang muslim tanpa hak, baik secara sengaja ataupun tidak. Ini yang pertama kali, ya, bahwa membunuh seorang muslim hukumnya haram. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jala balasannya adalah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan bagi mereka adab yang sangat besar. Allah di sini mengancam orang yang membunuh seorang mukmin muslim secara sengaja akan pertama disediakan neraka jahannam. Yang kedua, Allah murka. Yang ketiga, Allah laknat dia. Subhanallah, berat sekali. Ya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang ketika menyebutkan tentang sifat ibadur rahman dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lainnya dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya dan mereka tidak berzina, barang siapa yang melakukan itu ia akan mendapatkan dosa yang besar. Ini dalil dari Al-Qur'an. Ya, di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak yang benar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 140 tentang pembunuhan mereka yang membunuh anak-anak tanpa hak. Qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan biwari 'ilmin wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah. Sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anaknya. Ya, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka. Dan ayat-ayat yang banyak yang lainnya yang menunjukkan haramnya membunuh jiwa seorang muslim kecuali dengan hak. Apa itu hak? Ya, Rasulullah sabda dalam hadis yang dari Bukhari dan Muslim, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama adalah membunuh jiwa dengan tanpa hak, maka wajib dikisos. Yang kedua adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina, maka dirajam. Yang ketiga adalah at-tarik lidinihi, orang yang murtad dari agamanya. Maka yang seperti ini, ya, dilakukan pembunuhan, tapi ingat, ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa dalam hal menegakkan kisos dan syariat Islam itu adalah diserahkan kepada waliyul amri, bukan diserahkan kepada individu-individu kaum muslimin. Nanti pembahasannya insyaallah pada tempatnya. Pada pembahasan sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin muslim. Kemudian adapun hadis yang melarang kita membunuh darah seorang muslim. Ya, mengucurkan darah seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ila yaumi talqauna rabbakum. Sesungguhnya darah dan harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Artinya haram selama-lamanya, abadal abidin. Ya. Di antara juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang menghancurkan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa itu? Rasulullah bersabda, asyirku billah, wassihr, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa amku aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa itu wahai Rasulullah? Rasul bersabda, yaitu menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa tanpa hak yang Allah haramkan, memakan riba, memakan anak harta orang yatim, berpaling dari peperangan, dan menuduh wanita yang baik-baik dengan zina. Dan hadis-hadis yang lainnya ya akhul Islam, yang menunjukkan haramnya membunuh seorang mukmin. Ya. Sekarang ada permasalahan. Itu kan ustaz, hadis-hadis itu kan untuk orang yang beriman. Ya. Sementara yang dibom itu kan orang kafir. Al-jawab. Di sini juga beliau membawakan sebuah pembahasan yang di bab terakhir. Haramnya membunuh orang kafir yang berada dalam jaminan pemerintah muslim, secara sengaja atau tidak sengaja. Ya. Beliau berkata, membunuh orang kafir zimmi atau yang berada dalam perjanjian dan orang-orang muslim atau orang yang meminta perlindungan, hukumnya adalah haram. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan ancaman yang keras dalam hal itu. Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 3166 meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa, orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Ya. Rasul juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab Diyat, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Semisal dengannya, barang siapa yang membunuh jiwa yang berada dalam jaminan seorang muslim, maka ia tidak akan mencium bau surga. Disebutkan pula dalam hadis ketika Rasulullah melakukan fathu Makkah. Melakukan fathu Makkah. Ketika itu datanglah Ummi Hani kepada Rasulullah alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sedang mandi. Kemudian Ummi Hani berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." "Wa alayka salam, man hadhihi?" "Siapa ini?" "Ummu Hani hai Rasulullah." Kemudian Ummi Hani pun menunggu Rasulullah selesai mandi. Kemudian beliau sholat duha 8 rakaat. Setelah itu Ummu Hani berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, za'ama ibnu ammi, telah mengklaim anak pamanku yaitu Ali bin Abi Thalib, annahu qalan fula qatala qatilun fulan ibnu Hubairah." Ya, bahwa ia akan benar-benar membunuh si fulan yang bernama ibnu Hubairah, padahal aku telah melindungi darahnya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Qad ajarna man ajarti ya ummahani." Sungguh kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai ummahani. Kalaulah seorang muslim yang dilindungi oleh seorang muslim lainnya, dilindungi apalagi yang dilindungi oleh seorang pemerintah muslim. Dan orang-orang kafir yang ada di Indonesia semuanya masuk dalam kufar, zimmiyun, mu'ahadun, yang tidak boleh kita bunuh dengan tanpa hak. Karena mereka berada dalam jaminan pemerintah. Makanya membunuh mereka merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, mengenai hukum membunuh orang kafir yang berada di dalam lindungan pemerintah muslim. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang hukum bunuh diri. Akal Islam. Islam mengharamkan bunuh diri. Ya. Islam mengharamkan bunuh diri. Karena sesungguhnya bunuh diri itu menurut pandangan Islam adalah perkara yang sangat dibenci. Di sini beliau pun memberikan bab khusus, ya, yaitu mengenai seorang Muslim yang bunuh diri baik sengaja atau tidak sengaja. Dan membawakan banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis yang melarang kita membunuh diri. Adapun dari dalil Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29-30. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dhalika 'udwana wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sesuka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, kami kelak akan memasukkannya ke dalam api neraka. Yang demikian itulah mudah bagi Allah. Rasul bersabda dalam hadis yang dalam Bukhari dan Muslim, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu cara di dunia ini, niscaya kelak di hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara itu pula. Kalau dia membunuh dirinya dengan menancapkan pisau, pada hari kiamat akan disiksa dengan seperti itu pula. Demikian pula, orang yang bom bunuh diri, Allah akan siksa dengan seperti itu pula. Bom bunuh diri, memang sebagian ulama ada yang membolehkannya. Yaitu Syekh Masyur bin Hasan. Tapi itu pun dengan syarat. Beliau memberikan beberapa syarat bolehnya bom bunuh diri. Pertama, apabila memang jelas kafirnya yang dibom itulah kafir harbi, bukan kafir mendapatkan perlindungan dari pemerintah muslim. Yang kedua, apabila itu memang seizin pemerintah muslim. Yang ketiga, apabila sudah tidak ada cara lain kecuali dengan itu untuk melindungi kaum muslimin. Ya. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, silakan. Kalau tidak terpenuhi, tidak boleh. Makanya para ulama dalam hal ini memberikan syarat-syarat yang ketat dan kokoh. Karena Islam sekali lagi datang dengan membawa kemaslahatan, bukan dengan membawa kemudaratan. Kan? Sebuah contoh ya akhir Islam yang dicontohkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ketika itu beliau dengan para sahabatnya sedang melewati tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Akhirnya para sahabatnya ingin mengingkari kemungkaran orang-orang Tartar itu. Kemudian apa? Kata Syekhul Islam, jangan. Sebab kalau kalian ingkari, yang ada adalah pertumpahan darah. Dan darah kaum muslimin yang akan ditumpahkan. Lihat, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau yang agung, I'lamul Muwaqqi'in, mengatakan bahwa ingkarul mungkar itu ada 4 derajat. Mengingkari kemungkaran ada 4 derajat. Derajat yang pertama, dengan mengingkari yang mungkar akan hilang kemungkaran. Maka ini pasti sudah jelas disyariatkan. Derajat yang kedua, dengan mengingkari yang mungkar akan semakin sedikit kemungkaran. Ini pun disyariatkan. Derajat yang ketiga, dengan mengingkari yang mungkar datang kemudaratan yang selevel. Maka ini di bawah ijtihad para ulama. Harus ditanyakan kepada para ulama. Orang awam tidak berhak. Derajat yang keempat, kalau diingkari yang mungkar ternyata datang kemungkaran yang lebih besar. Maka fahadha muharram, kata beliau. Maka yang seperti ini haram hukumnya. Jadi ini ya. Terkadang mereka yang melakukan usaha-usaha bom ataupun perusakan yang lainnya, niatnya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Tapi ternyata yang datang bukan kemaslahatan, tapi malah kemungkaran yang lebih besar dari itu. Maka disinilah kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan kode etik dalam masalah mengingkari yang mungkar. Karena masalah mengingkari yang mungkar bukan sembarangan. Para ulama telah menulis dalam kitab-kitab mereka. Syekhul Islam menulis kitab Al-Amru bin Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Dan memberikan bagaimana tata cara beramar ma'ruf nahi mungkar. Kode etiknya, syarat-syaratnya ada disebutkan di situ. Tidak sembarangan. Di antaranya kata Syekhul Islam Taimiyah, dan itu juga disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bin Sa'id bin Masruq Amirul Mukminin fil Hadis. Lam bagi selayaknya bagi mereka yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar an yakuna 'aliman fi ma ya'mur, 'aliman fi ma yanha. Betul-betul berilmu terhadap apa yang ia perintahkan dan berilmu terhadap apa yang ia larang. Berilmu tentang apa? Berilmu apakah memang itu ma'ruf atau itu mungkar. Jangan ya menganggap menurut kita itu mungkar padahal menurut syariat belum. Juga melihat, berilmu ketika kita mengingkari kemungkaran tersebut, apakah akan mendapatkan mudarat yang lebih besar atau maslahat yang lebih besar. Itu pun harus berilmu. Makanya dalam masalah menilai maslahat dan mudarat tidak diserahkan kepada orang awam ya akhi. Itu diserahkan kepada para ulama ul-kibar. Lihat di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia ya, negeri mempunyai hay'at amar ma'ruf dan nahi mungkar. Siapa yang membimbing mereka? Para ulama besar. Tidak dibiarkan mereka sembarangan beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi semuanya di bawah bimbingan para ulama. Supaya apa? Lurus. Tapi ketika pemuda-pemuda beramar ma'ruf nahi mungkar tanpa bimbingan dari para ulama, ya, hanya sebatas semangat-semangat saja, yang ada adalah bukan memperbaiki tapi malah merusak. Wallahi. Ikhwatul iman, itu pula yang terjadi. Ya, saya tidak ingin menuduh pihak manapun tentang masalah siapa yang bom itu. Karena untuk menuduh butuh kepada bukti yang sangat jelas dan kuat. Ya. Akhal Islam, yang jelas Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri. Yang terjadi di Bali maupun di yang lainnya. Karena lihat jelas mafsadahnya sangat besar. Pertama, yang terbunuh di situ siapa? Hah? Siapa di situ? Bukan cuma orang Islam, bukan cuma orang kafir, juga orang Islam. Yang kedua, orang kafir yang terbunuh di sini dari macam apa? Mu'ahad. Orang kafir di sini kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan. Ya. Maka dari itulah ya ikhwatul Islam. Dan fatwa-fatwa para ulama tentang masalah ini sangat masyhur. Di antara fatwa Syekh Abdul Muhsin sendiri dalam kitab ini. Demikian pula fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah. Dalam kitabul ilm beliau menjawab bahwa semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang hanya merusak Islam dan kaum muslimin. Dan demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, semuanya bersepakat pada ulama zaman ini untuk melarang perbuatan-perbuatan seperti itu. Siapapun dia. Di sini ya akhi. Ya. Jadi sekali lagi, masalah bom bunuh diri jelas sekali lagi haram dalam Islam. Ya. Dan keharamannya sangat jelas bagi mereka yang betul-betul melihat dalil, bukan dengan perasaan dan semangat saja. Ini yang pertama. Yang kedua, pembahasan yang kedua, ya setelah kita ngebahas masalah bom dan kita bahas dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis dan dilihat dari maslahat dan mudaratnya, ternyata sangat jelas mudaratnya tidak tampak sama sekali kemaslahatannya. Apa sih manfaatnya? Anak tanya kepada antum, setelah terjadinya bom di Bali dan yang lainnya, ada enggak maslahatnya? Ada. Apa maslahatnya? Tidak ada sama sekali, justru sunnah Rasul malah semakin dicerca. Orang yang pakai jenggot dianggap teroris, semakin orang takut kepada sunnah Rasul. Ini merupakan jarimah yang sangat besar terhadap sunnah Rasul. Gara-gara mereka sunnah Rasul jadi serem. Gara-gara mereka syariat Islam jadi serem. Mereka itu tidak secara sadar telah mensukseskan rencana orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Rasul. Allah berfirman, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti milah. Bukan masuk kepada milah. Mengikuti milah. Orang kalau mengikuti sunnah Rasul, berarti tidak mengikuti milah. Gara-gara mereka sunnah Rasul menjadi serem. Orang yang pakai jenggot dianggap teroris dan yang lainnya. Itu semua gara-gara mereka. Saya katakan demikian. Berarti mereka telah punya andil dan ikut serta dengan syaitan untuk memberantas sunnah Rasul. Wallahi. Ya, selain kejahatan mereka dalam masalah membom itu jelas dalam Islam, kejahatan yang berikutnya yaitu mereka telah membantu orang-orang kafir untuk menghilangkan sunnah Rasul yang mulia. Kemudian, ikhwatul iman, terlepas dalam masalah siapa yang ngebom. Sekali lagi, ya masalah ini saya tidak ingin melancarkan tuduhan kepada siapa-siapa, saya tidak tahu. Saya bukan orang ahlinya dalam masalah mencari bukti dan yang lainnya. Ya. Karena yang butuh bukti yang sangat kuat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik dengan membawa kabar berita, maka periksalah dulu dengan teliti supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan. Lalu kalian pun merasa menyesal atas tuduhan tersebut. Kita tidak mau. Ya. Harus berhati-hati dalam masalah menuduh. Tidak boleh kita seorang muslim menyetujui perbuatan mereka. Karena jelas-jelas pertentangan dengan Al-Quran dan sunnah dan fatwa para ulama ul-kibar. Dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ada pada zaman sekarang. Kemudian pembahasan yang kedua yang saya ingin bahas, yaitu tentang sikap seorang muslim terhadap pemerintah. Ini ada hubungannya dengan bom. Kenapa? Terjadinya bom karena mereka tidak setuju dengan atau merasa ya geram dengan adanya pemerintah yang dianggap sebagai togut atau zalim ataupun yang lainnya. Ini sebetulnya dasarnya. Saya ingin membantah seluruh dalil-dalil orang yang mengatakan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu kafir secara mutlak. Karena pemikiran ini yang menghantui banyak kaum muslimin. Ikhwatul Islam, ahlus sunnah wal jamaah, di dalam hal menghadapi berhukum dan hukum selain Allah, ya, ada dua permasalahan. Yang pertama, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa berhukum dan hukum selain Allah jelas dosa yang sangat besar. Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir, maka dia zalim, maka dia fasik. Tiga perkara. Tapi apakah orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir secara mutlak atau tidak? Coba kita lihat bagaimana pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'un, dan para ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman. Ini penting kita ketahui. ya. Supaya kita tidak hanya berpendapat pada menurut saya sendiri, tidak. Tapi bagaimana para ulama besar berpendapat tentang masalah ini? Syekh Salim Al-Hilali menulis sebuah kitab yang berjudul Qurratul Uyun fi tashihi tafsir Abdullah bin Abbas liqaulihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Yaitu beliau menyebutkan tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Abdullah bin Abbas berkata, yang dimaksud kufur, yang dimaksud dalam ayat itu yaitu kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran, artinya itu kufur asghar, bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Yang kemudian riwayat Ibnu Abbas ini berusaha untuk didhaifkan oleh orang-orang takfiriyin yang suka mengkafirkan itu. Seperti antum, hati-hati. Buku penjelasan 10 pembatal keislaman. Antum pernah baca buku itu? Pada bab berhukum dan hukum selain Allah. Di situ dia mendhaifkan atsar Ibnu Abbas. Dan telah saya bantah di waktu saya mengadakan bedah kitab tersebut di Bintaro. Bahwa yang benar atsar Ibnu Abbas itu sahih. Diriwayatkan dari dua jalan. Jalan yang pertama dari Tawus dari Ibnu Abbas. Dan jalan yang kedua dari Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Dan dua-dua jalan ini saling menguatkan satu sama lainnya. Terutama jalan Ali bin Abi Talhah sudah merupakan jalan yang sahih. Bagaimana dikuatkan dengan jalan Tawus? Maka semakin sahih lagi. Ya. Makanya di sini beliau membawakan seluruh jalan-jalan dan syawahid-syawahid yang banyak. Bahwasannya penafsiran Ibnu Abbas itu adalah jelas sahih. Bahwa yang dimaksud dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dan hukum selain Allah maka dia kafir, ay kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, artinya tidak setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu hukumnya kafir. Bahkan ya, ditambah lagi dengan kisah Najasyi. Najasyi selama hidupnya sebagai seorang raja Habasyah tidak berhukum dan hukum Allah. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, dia tidak baca Quran, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Tapi lihat bagaimana Najasyi ketika meninggal. Disolatkan oleh Rasulullah? Naam, disolatkan. Dan ini dalil yang paling agung. Bahwa berhukum dan hukum Allah selain Allah tidak menyebabkan keluar pelakunya dari Islam, illa an yakuna mustahillan, kecuali kalau dia menghalalkan dengan tanpa syubhat. Ya. Kemudian ya akhul Islam, di sini beliau membawakan fatwa-fatwa para ulama yang sangat banyak yang menunjukkan akan bahwasannya berhukum dan hukum selain Allah pelakunya tidak keluar secara mutlak. Pelakunya tidak keluar dari Islam secara mutlak. Di antaranya yaitu perkataan Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan bahwa kufur itu dua macam, ada kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar yaitu yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka. Dan kufur asghar itu tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya masalah yang berhubungan dengan hukum apa berhukum dan hukum selain Allah itu masuknya di dalam kufur asghar. Dan beliau kemudian membawakan fatwa daripada Ibnu Abbas ini ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ay laisa bikufrin yunqalu anil millah, bal idza fa'alahu fahuwa bihi kufrun, wa laisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir, kata Ibnu Abbas. Bukanlah kufur di sini itu kufur yang memindahkan dari agama, tapi kalau dia lakukan itu disebut kufur, tapi tidak seperti orang yang kufur kepada Allah dan hari akhirat. Jelas, ya. Belum lagi dari fatwa Ibnu Abdul Izz Ibnu Abdissalam. Demikian pula di sini beliau membawakan fatwa dari Imam Nawawi, dari Imam Syafi'i, demikian pula Al-Qurtubi, demikian pula Hasan Siddiq Hasan Khan, demikian pula ya para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, As-Sam'ani, demikian pula Abu Bakar Al-Jassas, Al-Baghawi, Ibnu Al-Jauzi, Al-Baydawi, Abu Mas'ud, Al-Wahidi, Ibnu Atiyah, Ibnu Arabi, Al-Fakhrul Razi, Jamaluddin Al-Qasimi, Ibnu Al-Jauzi, Al-Qurtubi, demikian pula Al-Alusi, Syekh Rashid Ridha, Asy-Syanqiti, Syekh bin Bash, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan yang lainnya. Dari zaman dulu sampai sekarang, semua bersepakat bahwa orang yang berhukum dan hukum dengan selain Allah tidak kafir secara mutlak. Oleh karena itulah, ya, Rasulullah SAW memberikan syarat kafan seseorang itu dikatakan kafir. Ya akhul Islam, ini sangat berat. Perlu kita kaji secara seksama dan kita fahami secara seksama. Bahwa masalah kafir mengkafirkan bukan masalah yang ringan dan enteng. Kata Imam Al-Qurtubi, babut takfir babun khatir. Aqdama alaihi al-kathir fasaqatu. Ya. Wa waqafa minhu al-ajilla fasalimu. Wala na'dilu bisalamati syai'an. Kata beliau. Masalah takfir, mengkafirkan orang, bab yang masalah sangat berbahaya. Banyak orang yang berani mengkafirkan, mereka pun salah dan jatuh. Dan berapa banyak ulama besar yang mereka berhenti tidak mau mengkafirkan, mereka pun selamat. Dan tidak, kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga, kata beliau. Sekali lagi, ya, karena masalah kafir mengkafirkan bahaya besar. Rasulullah bersabda, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, berarti ia akan kembali kepada salah satunya. Kalau ternyata yang dituduhnya tidak berhak, maka kembali kepada yang mana? Kepada yang menuduhnya. Jadi masalah takfir bukan masalah sepele. Mengkafirkan orang bukan masalah sepele. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili memberikan syarat bahwa ahlu sunnah bersepakat dalam masalah takfir harus terpenuhi padanya 4 syarat. Harus terpenuhi padanya 4 syarat. Apa saja? Yang pertama, an yakuna balighon aqilan. Orang yang melakukan kekafiran besar ini balig dan berakal. Yang kedua, an yakuna mukhtaran. Dia melakukan kekufuran ini atas kerelaan, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, ya diberi, dipaksa atau di apa, ditakut-takuti dan yang lainnya, tidak. Yang ketiga, kata beliau, dalilnya tidak dipaksa itu kisah Ammar bin Yasir. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, an taku ma'alail hujjah, tegak, sudah tegak padanya hujjah. Kapan seseorang itu tegak padanya hujjah? Yaitu ketika dia faham hujjah yang disampaikan kepadanya dan tidak ada syubhat. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 28. Ya. Faham dan tidak ada hujjah. Kemudian yang ketiga, alla yaku, yang keempat, alla yakuna muta'awwilan. Ketika dia melakukan kekufuran itu tidak disertai dengan ta'wil. Ta'wil itu dia punya syubhat. Karena terpengaruh syubhat itu dia menganggap ini boleh. Seperti misalnya pernah terjadi Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam, ya, hadis itu sahih di dalam Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Pulang dari Syam, datang kepada Rasulullah langsung sujud. Dan sujud kepada selain Allah itu kafir. Syirkun akbar. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, ma hamalaka ala hadza? Hai Mu'ad, apa yang menyebabkan kamu berbuat seperti itu? Apa? Kata Mu'ad, ya Rasulullah, saya melihat di Syam itu orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud kepada pendetanya. Saya berpikir, kaum muslimin lebih berhak dong sujud kepada Rasulnya. Akhirnya Mu'ad sujud. Ini namanya muta'awil. Dia punya syubhat, dengan syubhat itu menganggap bahwa ini benar. Setiap muta'awil dari kalangan kaum muslimin belum bisa dikafirkan. Karena apa? Masih ada mawani'nya, penghalang yang menjadikan dia dikafirkan. Ini empat syarat ini butuh dan harus dipenuhi. Yang pertama apa tadi? Balik dan ber. Yang kedua apa? Melakukan kekufuran itu dengan sukarela tanpa paksaan. Yang ketiga apa? Tegak padanya hujah. Kapan disebut tegak hujah? Apabila sudah paham dan hilang syubhatnya. Yang keempat apa? Tidak muta'awil. Kalau masih muta'awil, belum bisa dikafirkan. Apakah Anda bisa memastikan bahwa pemerintah yang tidak, misalnya di Indonesia, tidak berhukum dan hukum Allah ini tidak muta'awil? Mungkin mereka masih banyak syubhat-syubhat yang lainnya. Atau belum tegak pada mereka hujah. Atau yang lainnya masih banyak. Ya. Makanya ketika Rasulullah menyuruh kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Rasulullah bersabda apa? Isma'u wa ati'u. Dengar dan taat kepada pemerintah kamu itu. Illa kecuali. Rasulullah memberikan pengecualian apa? Antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Antarau, kamu melihat ru'yatul basariyah, melihat dengan mata kepala sendiri kalau mereka itu berbuat. Antarau, yang kedua kufron, bahwa itu kufur bukan kefasikan. Ya, kufur di sini yaitu kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, bukan kufur asghar dengan ijma. Bawahan jelas tidak ada syubhat. Kalau masih ada syubhat, belum. Indakum minallahi fihi burhan. Kalian punya burhan hujah di sisi Allah kalau memang ternyata itu kufur. Dalam Al-Quran dan hadis jelas di situ disebutkan bahwa itu kufur akbar. Ya. Dan juga kalian punya burhan dari sisi Allah bahwa ketika kalian melakukan pemberontakan maslahatnya besar di sisi Allah. Nih. Makanya di sini Syekh Utsaimin memberikan syarat-syarat. Maka dari itulah ya akhal Islam, ya kewajiban kita. Kita ini hidup di pemerintah yang alhamdulillah kaum muslimin masih di Indonesia ini masih dibebaskan untuk melaksanakan syiar Islam. Antum pakai jenggot, antum sholat, antum puasa, alhamdulillah. Ya masya Allah dibebaskan, silakan. Disebutkan dalam hadis yang dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu pemimpin-pemimpin yang mereka itu melaknat kalian dan kalian pun membenci mereka. Karena saking zalimnya mereka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, afalal nunabidhuhum? Bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah bersabda, la ma aqamu fikumus sholat. Tidak, selama mereka membiarkan sholat di tengah-tengah kalian ada. Ma aqamu fikumus shalah. Selama kalian membiarkan syiar Islam itu azan dan yang lainnya masih tegak, berarti masih tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan. Hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh ashabus sunan dan yang lainnya. Ya. Makanya di sinilah Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir bin Abdul Karim menulis sebuah kitab yang bagus sekali yang berjudul Mu'amalatul Hukam. Bersikap ahlu sunnah terhadap pemerintah yes, menurut Al-Quran dan hadis. Saya akan bacakan. Ini penting. Ya. Supaya kita, ya, dan kita ini, ya akhi, masyarakat kita di Indonesia ini banyak yang terkena pemikiran syubhat khawarij. Bukan cuma aktivisnya, bahkan orang awamnya. Saya katakan begitu. Sedikit melihat apa kerusakan atau ketidakberesan yang ada di pemerintah langsung digibah, langsung dicela di mimbar-mimbar, langsung dicela di koran-koran dan yang lainnya. Ini tidak sesuai dengan manhaj Islam. Islam punya manhaj bagaimana tata cara mengkritik kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Itu semua sudah diatur. Kalau masalah buang air saja sudah diatur, apalagi masalah yang lebih besar dari itu dong. Enggak mungkin yang masalah kecil masalah buang air diatur, tapi masalah-masalah yang berhubungan dengan ketatanegaraan, yang berhubungan dengan pemerintahan tidak diatur oleh Islam. Tidak mungkin, abadan. Semuanya sudah diatur, ya. Sini beliau membawakan bab, ya, tentang permasalahan wajibnya menghormati para umara, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, walaupun mereka itu orang-orang yang zalimin, orang-orang yang zalim. Ya. Di antaranya hadis yang hasan dari beberapa jalannya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Bakar, Abu Bakrah, "As-sultan dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah." Penguasa itu bayangan Allah di muka bumi. Barang siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan ia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan ia. Allah akan hinakan ia. Ya. Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata, ketika Abu Dzar keluar menuju Robadah, ya, waktu itu ada masalah antara Abu Dzar dengan Muawiyah. Dan Muawiyah waktu itu sebagai Amirul Mukminin. Laqiyahu raqbun min ahlil Iraq, bertemulah dengan beberapa pasukan dari orang-orang Irak. Faqalu, maka mereka berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bik." Sungguh telah sampai kepada kami apa yang diperbuat oleh Muawiyah kepada kamu. Kamu kan dizalimi. Faqid liwa'an ya'tika rijalun ma'syita. Ayo kita bikin bendera. Dengan bendera itu kita akan perangi mereka. Ya. Apa kata Abu Dzar? "Mahlan mahlan ya ahlal Islam." Sebentar, sebentar wahai ahli Islam. "Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul," karena sesungguhnya aku mendengar Rasul bersabda, "Saya kunu ba'di sultanun," akan ada nanti setelahku para penguasa. "Fa'izzu," maka apa muliakanlah mereka. "Malil tamasa dzullahu saghara saghratan fil Islam walam yuqbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kanat." Barang siapa yang ingin, ya, merendahkan penguasa itu, berarti ia telah melakukan kerusakan dalam Islam. Tidak akan diterima taubatnya sampai ia mengembalikannya seperti semula. Ya. Dan ini hadisnya ada beberapa asar dan jalan-jalan yang banyak. Sehingga Syekh Abdul Salam bin Barjas menyatakan bahwa hadis ini hasan, wallahu alam. Makanya Syekh Utsaimin berkata, "Fallaha fallaha, bertakwalah kalian kepada Allah, fi fahmi manhajis salafis salih, di dalam memahami manhaj salafus salih, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, fit ta'amul ma'as sultan, dalam bersikap kepada para penguasa. Wa alla yuttakhad min akhta'is sultan li sabilan li itharatin nas wa ila tanfiril qulub an wulatil umur." Supaya tidak dijadikan kesalahan-kesalahan penguasa itu jalan untuk memprovokasi manusia supaya rakyat jauh hatinya dari para penguasa. Fahada ainul mafsadah, jelas ini mafsadah yang sangat besar. Ya, jelas ya, akhi. Kalau penguasa sudah kehilangan wibawa di hadapan rakyat, jangan harap akan terjadi stabilitas keamanan yang sempurna. Jangan harap. Wallah, kalau penguasa sudah kehilangan wibawa di hadapan rakyatnya, yang ada apa? Berbagai macam keributan, kekacauan dan yang lainnya. Tapi ketika penguasa itu wibawa di hadapan rakyatnya, insya Allah semuanya aman. Sahih. Makanya, ya, kewajiban kita ya akhi menjaga kewibawaan penguasa kita. Hatta mereka zalim. Sebagaimana nanti saya akan bawakan hadis-hadisnya. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, seorang ulama besar pada zaman pada abad ke-3 Hijriah. Beliau berkata, "La yazalun nas bi khairin ma 'azzamu sultan wal ulama." Senantiasa orang itu di dalam kebaikan selama mereka menghormati penguasa dan ulama. "Fa in 'azzamu hadzain," kalau mereka menghormati dua ini, yang satu ulama, yang satu penguasa, "aslahallahu dunyahum wa ukhrahum," Allah akan perbaiki dunia dan akhiratnya. "Wa inistakhafu bihadain," kalau mereka meremehkan dua ini, penguasa dan ulama, afsadu dunyahum wa ukhrahum, Allah akan rusak dunia dan agamanya. Saya cuma ingin memberikan permisalan contoh saja. Karena ya akhi, ini subhanallah sebetulnya dari zaman ke zaman. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata dalam sebuah kitab beliau, tidaklah suatu bangsa ya memberontak kepada pemimpinnya yang muslim dengan tanpa hak, walaupun dia zalim, kecuali Allah akan berikan kepada mereka berbagai macam adab berupa kekeringan, banjir, gempa, dan yang lainnya. Ternyata subhanallah ya, Syekhul Islam Taimiyah berkata seperti ini bukan dengan hawa nafsunya. Beliau di sini berkata karena melihat pengalaman kaum muslimin, tidaklah mereka memberontak kepada pemerintah yang sah kecuali yang ada adalah mudarat yang lebih besar. Ketika pada zaman Yazid bin Muawiyah, kaum muslimin yang ada di Madinah memberontak, apa yang terjadi? Ribuan kaum muslimin terbunuh. Banyak para sahabat mati. Ya, gara-gara mereka. Demikian pula pada zaman Hajjaj bin Yusuf, padahal Hajjaj bin Yusuf itu adalah panglima yang sangat bengis dan kejam. Tidak ada ya sejarah Islam sebengis Hajjaj. Hajjaj membunuh nyawa kaum muslimin itu ringan sekali. Bahkan banyak para ulama Islam seperti Sa'id bin Jubair disembelih, bayangkan. Disembelih. Tapi ketika Anas bin Malik diminta untuk ikut memberontak, Anas mengatakan bayakna Rasulullah SAW. Aku sudah membaiat Rasulullah untuk tetap mendengar dan taat fi usrina wa yusrina wa atharatin alaina, dalam keadaan susah maupun senang, dan dalam keadaan pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Tidak mau, tidak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan pada waktu itu. Kemudian kaum muslimin yang ada di Kufah memberontak kepada Hajjaj. Apa yang terjadi? Semuanya mati terbunuh. Tercecer darah kaum muslimin yang sangat banyak. Tidak ada maslahatnya wallah. Makanya dari situlah Syekhul Islam Taimiyah berkata demikian. Tidaklah kaum muslimin memberontak kepada pemimpin yang sah kecuali Allah akan berikan kepada mereka berbagai macam kehinaan. Tidak ada maslahatnya, berbagai macam ujian berupa apa? Kelaparan, kemudian gempa, tsunami, dan yang lainnya Allah timpakan. Kenapa? Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri sebagai rakyat yang tidak tahu ya hak terhadap pemimpinnya. Wallahi ya akhi, Allah berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah, wattaqu yawman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disebutkan itu la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya takutlah kalian kepada ya fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalimnya saja, tapi menimpa seluruh manusia baik yang soleh maupun yang fajir, semuanya kena. Saya lupa ya bunyi ayat itu. Yang jelas itu semuanya kenapa? Semuanya karena tangan-tangan kaum muslimin juga. Tangan-tangan kaum muslimin juga. Ya. Ya akhi, mustahil kita pengen dapat pemimpin kayak Umar bin Khattab kalau ternyata rakyatnya tidak mau beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu pemimpin untuk sebagian yang lainnya. Makanya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa berkata, sesungguhnya terjadinya pemimpin-pemimpin yang zalim itu semua karena kesalahan rakyatnya. Allah tidak memberikan pemimpin kepada suatu rakyat kecuali sesuai dengan keadaan mereka. Kalau mereka senangnya korupsi, ya Allah kasih pemimpin yang korupsi. Kita pengen pemerintah anti korupsi, oh tingkat RT korupsi. Gimana? Ya. Kalau rakyatnya senangnya dukun, ya Allah kasih seperti itu. Kalau rakyatnya senangnya berzina dan yang lainnya, atau rakyatnya senangnya bencongnya, dikasih bencong juga. Sama. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, bahwa pemimpin itu mir'atur ra'iyah, bagaikan cermin daripada rakyatnya. Ya, kama takunu yuwalla 'alaikum, sebagaimana kamu berada pada suatu keadaan, pada waktu itu juga Allah kasih pemimpin yang seperti itu. Betul, sahih. Yang dikatakan oleh para ulama di sini berdasarkan pada wahyu, miskat, cahaya kenabian. Jadi, ya, jangan berhayal kita pengen punya pemimpin yang adil sementara kaum muslimin sendiri jauh dari ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian di sini beliau membawakan bab wajibnya sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Fi sabri ala jawril a'immah. Kewajiban bersabar menghadapi kezaliman para pemimpin. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya bagaikan setan tapi badannya manusia. Hadis itu sahih. Rasulullah sabda wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang hatinya hati syaitan, badannya badan manusia. Saking jahatnya orang itu. Apa yang terjadi? Berkata sahabat yang mendengar hadis itu, ya Rasulullah, famadza nasna'u? Apa yang harus kita lakukan pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, isma' wa ati' wa in darabu dhahrak wa in akhadu malak. Tetap dengar, tetap taat, walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul kamu, mendolimi kamu. Hatta mereka menggusur rumahmu, tetap taat dengar. Ya, hatta mereka mengambil hartamu, tetap dengar dan taat, kata Rasulullah alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kewajiban seorang mukmin sami'na wa ta'na, sudah saya berikan dari mukaddimah. Ya. Di dalam kehidupan kita jangan kedepankan perasaan. Kedepankan dalil. Kata Rasulullah, tetap dengar dan taat walaupun mereka mendzalimimu. Walaupun mereka mengambil hartamu. Walaupun mereka memukul kamu. Dan ini dipraktikkan oleh para ulama Islam. Ahmad bin Hanbal. Pada zamannya, yaitu Khalifah Ma'mun. Beliau disiksa, dipecut. Ya, untuk supaya berkata bahwa Al-Quran itu makhluk. Sampai dikatakan dalam manaqib Imam Syafi'i, kalaulah pecutan itu dipukulkan ke unta, niscaya mati unta itu. Iya. Tapi ketika Imam Ahmad diminta untuk memberontak, dimintai pendapatnya bagaimana, Imam Ahmad tidak setuju, tidak. Tetap harus dengar dan taat. Tetap harus dengar dan taat. Iya. Di zaman Khalifah Ma'mun, kemudian setelahnya di zaman Khalifah Mu'tasim Billah, kemudian setelahnya di zaman Al-Wafiq Billah. Tiga zaman kekhilafahan Imam Ahmad terus menerus disiksa. Tapi beliau terus bersabar dan menyuruh supaya kaum muslimin tidak memberontak sama sekali. Bahkan pada waktu itu kok banyak ulama ahlu sunnah yang dibunuhi oleh Khalifah Ma'mun. Ya dibunuhi, diceburkan ke sumur yang penuh dengan ya, banyak sekali. Ya. Tapi tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang waktu itu membolehkan untuk mengangkat senjata melawan pemimpin. Ya. Lihat. Sebelumnya itu yaitu Hajjaj bin Yusuf tadi. Yang lebih kejam. Ini semua ya akhi dipraktikkan oleh para ulama kita. Yang kemudian kita pada zaman ini karena jauh dari bimbingan ulama yang benar, yang ada adalah para dai-dai yang hanya sebatas semangat saja tanpa ilmu. Banyak tuh dai-dai ya. Senangnya kalau Jumat ataupun yang lainnya apa? Di mimbar-mimbar jelek-jelekin pemerintah terus. Si fulan gini, si fulan begini. Ini semuanya tidak sesuai dengan manhaj Islam. Bukan seperti itu Islam. Tata cara mengingkari kemungkaran terhadap pemerintah. Nanti akan saya bahas insyaAllah. Kewajiban kita ya akhi. Menghadapi kezaliman pemerintah adalah dengan sabar. Sabar dan sabar. Rasulullah sabda, wa'lam anna nasr ma'as sabr. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya pertolongan Allah itu disertai dengan kesabaran. Iya. Ketika Imam Ahmad bersabar, selama 6 tahun beliau disiksa. Saya katakan, apa yang terjadi? Datanglah al-mutawakkil 'ala Allah. Ya, setelah khilafah Ma'mun, kemudian mati digantikan oleh Mu'tasim billah. Kemudian mati digantikan oleh Al-Wathiq billah. Di zaman khilafah Khalifah Al-Wathiq billah, Imam Ahmad dilepaskan. Gara-garanya terjadi debat antara tokoh Mu'tazilah dengan Imam Ahmad di hadapan dia. Dengan seorang ulama Ahlus Sunnah juga. Akhirnya kalah Ibnu Abi Duat. Yang kemudian Al-Wathiq billah mengatakan, sudah kalau begitu lepaskan Imam Ahmad dan yang lainnya. Dilepaskan. Pada zaman mutawakil ala Allah, apa yang terjadi? Kebalikan. Sunnah yang menang. Bid'ah yang dicari-cari. Sampai waktu itu, pada zaman mutawakil ala Allah, orang-orang ahli bid'ah tidak berani untuk memperlihatkan giginya. Ketakutan. Ya, sunnah betul-betul diagungkan. Hasil dari apa? Sabar. Sabar. Makanya kewajiban kita sabar. Ya. Terus bersabar. Sambil terus kita berdoa kepada Allah, semoga kita ini, semoga pemimpin-pemimpin kita ini diberikan oleh Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini perintah Rasulullah untuk bersabar dalam hadis. Ya. Belum lagi perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini sangat banyak. Dan contoh-contohnya sudah saya sebutkan tadi, saya tidak perlu berpanjang-panjang. Kemudian pembahasan selanjutnya, yaitu larangan mencela pemerintah di hadapan halayak ramai. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi dari Ziyad bin Qusayb Al-Adawi, ia berkata, "Kuntu ma Abi Bakrah tahta mimbar Ibni Amir." Aku bersama Abu Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir, yang Ibnu Amir waktu itu seorang khalifah, ya gubernur. "Wa huwa yakhthubu 'alaihi thiyabun riqaq." Sementara Ibnu Amir sedang berkhutbah memakai pakaian yang tipis. Lalu berkatalah Abu Bilal, Abu Bilal ini orang Khawarij. Berkata Abu Bilal, berkata, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Hai orang-orang, lihat pemimpin kita itu memakai pakaian yang orang-orang fasik. Mendengar itu Abu Bakrah pun berkata, "Uskut, diam kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul," karena aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man ahana sultanallah fil ard ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi, Allah akan hinakan ia. Ya. Dan Ibnu Abi Asim meriwayatkan dari jalan Husain bin Waqid, dari Qais bin Wahab, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Para pembesar sahabat Rasulullah SAW melarang kami. Ya, mereka berkata, "La tasubbu umara'akum." Jangan kalian cela para pemimpin-pemimpin kalian itu di hadapan halayak ramai. "Wala taghshuhum," jangan berbuat curang terhadap mereka. "Wala tubghidhuhum," jangan kalian membenci mereka. "Wattaqullaha wasbiru," bersabarlah kepada Allah dan tetap bersabar. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetap bersabar. "Fa innal amra qarib," karena perkara itu dekat insyaallah. Maksudnya kemenangan itu dekat kalau kita bersabar. Karena tidak sabar itu akhirnya kemenangan enggak pernah datang. Itu gara-gara kaum muslimin enggak mau sabar, gimana? Coba kalau mereka mau sabar. Iya. Demikian pula itu yang diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa riwayat yang lainnya yang sahih, di mana ini merupakan kesepakatan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama Ahlus Sunnah, dilarang kita mencerca para pemimpin di hadapan halayak umum. Karena ini hanya sama saja dengan memprovokasi. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tata cara menasihati pemimpin. Ini yang harus juga kita bahas. Karena banyak sekarang ini orang menasihati pemimpin itu dengan seenak dewek. Tanpa melihat bagaimana Rasulullah memberikan kepada kita rambunya. Ya, tata cara. Ya. Karena kita lihat banyak kaum muslimin, ya, tata cara menasihatinya dengan cara terang-terangan. Demo. Demo. Padahal Rasulullah bersabda. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih di dalam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, Man arada an yunasih lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan fal ya'khud biyadih wal yakhlu bih. Ya. Fa in qabila wa idda wa illa faqad adda alladhi alayh. Rasul bersabda, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, tidak boleh ia nasihati secara terang-terangan. Tidak boleh. Tapi ambil tangannya, kata Rasulullah. Berdua dengan dia. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka kamu telah melaksanakan tugas. Di sini Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, ya akhi. Dalam mengingkari kemungkaran siapa saja itu penguasa. Jangan kita itu sekali-kali tujuannya hasil. Jangan. Bagaimana saya berhasil? Boleh, jangan seperti itu. Di dalam masalah mengingkari kemungkaran, terutama kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, yaitu bagaimana kita sesuai dengan manhaj yang telah digariskan oleh Rasulullah. Sampai saya dengar ada orang berkata begini, Ustaz, demo saja, di demo saja mereka masih gak ngudeng, apalagi sembunyi-sembunyi. Ini saya katakan pendapat yang berasal dari was-was iblis. Mengapa? Dia tidak secara sengaja menolak wahyu. Rasulullah yang bersabda, barang siapa yang ingin menasehati penguasa, apa? Ambil tangannya sendirian. Nasihati, kalau terima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, kamu sudah melaksanakan tugas, kata Rasulullah. Kamu mau tolak dengan perasaan kamu, dengan semangat kamu, sambil berkata, demo saja enggak bermanfaat. Allahu Akbar. Ya. Buang dulu akal kamu itu. Kata Umar, ya ayuhan nas, ittahimu ra'ya fid din. Tuduh itu pendapat-pendapat kamu dalam agama. Tuduh. Dahulukan wahyu. Wallahi, wahyu turun, sekali lagi saya berikan dari mukadimah, untuk memberikan maslahat yang besar. Ingat perjanjian Hudaibiyah. Ketika kaum muslimin merasa marah dengan perjanjian karena isinya apa? Merugikan kaum muslimin. Tapi ketika mereka tetap mendengar dan taat, apa yang terjadi? Maslahat besar. Demikian pula masalah ini. Wahyu Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita tata cara bagaimana menasihati penguasa. Kalau kita mendengar maslahat yang besar, kita tidak tahu apa maslahat di belakang itu. Mungkin secara akal kita yang picik menganggap ini enggak ada manfaatnya. Tapi ingat Rasulullah, ma la yantiku anil hawa. Antum semua hafal ayatnya. Wa ma yantiku anil hawa. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Tidak. Berbeda dengan kita. Kita itu seringnya berbicara dengan hawa nafsu. Ya. Dengarkan ini, ya. Wahyu sami'na wa atha'na. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh banyak kaum muslimin di Indonesia. Bukan cuma aktivisnya saya katakan, orang awamnya hatta begitu. Orang awam. Ya. Sangat gencar kalau misalnya melihat pemerintahnya jelek, udah langsung ngomong di mana-mana, di pasar, atau tukang cabe, tukang apa? Tukang beca. Waduh, udah menyebarkan aibnya. Sehingga subhanallah, bagaimana akan benar? Tidak seperti itu ya akhi, manhaj Islam. Sampaikan. Ya. Kepada pihak-pihak yang mau didengar perkataannya. Sampaikan kepada MUI misalnya. Ya. Supaya MUI menyampaikan kepada pemerintah. Karena di dalam masalah etika dalam beramar ma'ruf nahi mungkar pun di sini kita harus lihat. Ya. Kalau kita misalnya siapa kita? Kita enggak didengar, ya datangi orang yang bisa didengar. MUI-nya atau siapa, ya, dari mereka-mereka yang duduk di pemerintahan yang bisa didengar perkataannya. Kalau misalnya sudah kita lakukan seperti itu, maka pada waktu itu kita sudah melaksanakan tugas. Lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah. Sudah selesai. Masalah hasil enggak hasil itu semua di tangan Allah. Kita serahkan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Usamah bin Zaid ditegur pada zaman Utsman oleh seorang ya yang pemikirannya agak rusak. Dia berkata kepada Usama, "Hai Usama," dan hadis itu sahih. Ya, ada disebutkan dalam buku ini juga, dan di buku ini sudah diterjemahkan. Judulnya Sikap Muslim Terhadap Pemerintah, Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Pemerintah Muslim. Ya, kata Usama, kata orang itu, "Hai Usama, kenapa kamu tidak menasehati Utsman bin Affan?" Karena waktu itu Utsman bin Affan dituduh nepotisme, korupsi, ya, kolusi dan yang lainnya. Kata Bilal, apa? "Apakah ketika aku menasihati Utsman aku harus lapor kamu? Demi Allah, aku ini sering kali memberikan nasihat kepada Utsman, tapi aku tidak mau membuka, aku tidak mau menjadi orang yang pertama kali membuka pintu fitnah. Aku tidak mau menjadi orang yang pertama kali membuka pintu fitnah." Fitnah, fitnah apa maksudnya di sini? Fitnah khuruj alas sultan, membangkang kepada pemimpin yang sah. Syekh bin Baz, ya, mufti Saudi Arabia, dilayangkan kepada dia surat, "Hai Syekh, hai wahai samahatu Syekh, kenapa engkau tidak mau menasihati penguasa Raja Fahd waktu itu?" Kata Syekh bin Baz, "Subhanallah, apakah ketika aku menasihati penguasa aku harus lapor sama dia? Aku seringkali menasihati dia dengan surat dan yang lain pun." Ya, alhamdulillah. Kemudian beliau membawakan hadis tadi, "Man arada an yunasih lidhi sultan fala yubtihi ala niyatan." Yang anehnya ya akhi, mereka para aktivis kemudian ya, yang membolehkan demo-demo itu, bawa dalil, ini syubhat. Loh, kan hadis berkata, ya Rasulullah sabda dan hadis sahih, "Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair." Jihad yang paling agung di sisi Allah itu kalimat yang hak yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Kita dalam rangka menyampaikan kalimat kebenaran ini. Ini kan jihad. Maaf. Rasulullah yang bersabda demikian, beliau juga yang bersabda, "Man arada an yunasih lidi sultan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. Kita tidak boleh mengimani sebagian kemudian menolak sebagian. Hadis ini saling menafsirkan satu sama lainnya. Kalimat seagung-agungnya jihad adalah kalimat hak yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Tata cara menyampainya gimana? Diatur dalam hadis itu. Jangan terang-terangan. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Darda langsung berkata kepada Muawiyah, "Masuk, ketemu." Ya, bukan dengan cara memprovokasi manusia di mimbar-mimbar. Bukan. Bukan seperti itu manhaj Islam. Dan ini subhanallah sekali lagi, banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bukan cuma aktivisnya atau da'inya. Ya, orang awamnya rata-rata, subhanallah, kita lihat, ya, mereka jauh daripada manhaj wahyu ini yang sangat mulia, yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini tentang sikap kita terhadap pemerintah. Yang jelas, kita sebagai Ahlus Sunnah jelas memang tidak setuju kalau hukum selain Islam yang ditegakkan. Tapi kita pun tidak boleh sembarangan mengkafirkan mereka yang berhukum dengan hukum selain Allah. Apalagi menyeru orang supaya memberontak atau membangkang. Karena sudah jelas Rasulullah mengabarkan bahwa nanti akan keluar para pemimpin yang hatinya bagaikan setan, tapi badannya manusia, yang otomatis mereka berhukum dengan bukan hukum selain Allah, ya, dengan bukan hukum Allah, tapi Rasulullah tetap menyuruh kita untuk mendengar dan taat. Saya tidak akan berlama-lama, ya. Saya kira yang saya sampaikan, kalau saya bawakan seluruh pendapat ulama, waktunya mungkin tidak akan cukup, ya. Tapi itu insyaallah pada pembahasan tersendiri, di pembahasan yang sifatnya rutin. Mungkin di antara antum ada yang mau bertanya atau tidak setuju atau bagaimana, silakan. Kita berdiskusi, enggak apa-apa.